Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan di hari dan di pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan pertemuan dan kajian kita ini. Tentunya segala puji bagi Allah. Wa syukru wa ni'matu lahu. Kita dimudahkan olehnya untuk melangsungkan kegiatan dalam meraih ibadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan demikian juga kita selalu mendapatkan anugerah keikhlasan dalam segala kegiatan amal ibadahnya, sehingga apa yang kita kerjakan tentunya bernilai. Al-qabul di sisinya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat ini, dan mudah-mudahan Dia subhanahu wa ta'ala berkenan selalu memberikan bimbingannya kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin, sampai kita diwafatkan olehnya dan dalam keadaan kita pun mendapatkan husnul khitam, akhir yang baik. Allahumma rzuqna wa taqabbal, innaka antas sami'ud da'wat wa mujibu da'wat. Allahumma amin. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dalam kajian kitabuz zakah. Insyaallah pertemuan kita dalam kajian kitabuz zakah dalam setiap bulannya mungkin 2 kali. Dan kalau ada pekan kelima, mungkin 3 kali. Sementara selebihnya kita pakai untuk mengkaji kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, melanjutkan keterangan-keterangan yang baik dari kitab Syu'abul Iman, yang kita sangat berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita menyempurnakan dan mengkhatamkan kitab. Demikian kitab Bulughul Maram. Qala rahimahullah, yaitu berkata al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idza kanat laka mi'ata dirham, bukannya kita masuk man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahulu alaihi al-haul. Warradi waqfuhu. Kita telah mengambil beberapa keterangan dan kita tambahkan di sini keterangan tentunya yang ringkas. Bahwa siapa yang mendapatkan faedah dari satu harta, ini bisa menjadi dua macam. Yaitu, yang pertama, harta yang memang didapatkan dari perdagangan ataupun dari usaha. Yang demikian ini terhitung dari mulai seseorang mendapatkan nisab dari harta tersebut, kemudian apabila bertambah harta tersebut perharinya ataupun perbulannya ataupun mungkin berlanjut seterusnya sampai masuk padanya waktu yang ditentukan, yaitu haul. Mulai dari cukupnya nisab, tentunya kalau dia emas cukup dengan kadar emas, kalau dia kadar perak cukup dengan kadar perak, dan adapun uang, maka uang dikadarkan dengan emas ataupun perak. Namun dari pendapat yang benar, karena keadaan perak sekarang lebih rendah daripada keadaan emas, atau kadar perak lebih rendah daripada kadar emas, maka uang dinilaikan dengan perak dan dikeluarkan uang dengan zakatnya dengan kadar perak yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian semakin seiring bertambahnya harta, maka digabungkan dengan, atau semakin seiringnya bertambahnya harta yang diinginkan dengan kadar perak tersebut, maka perhitungannya apabila datang haul dengan nisab dan tambahannya. Kemarin kita sebutkan bahwa kadar perak 595 gram. Masih ada catatan kemarin berapa juta? Berapa juta ya, Kha? 3 juta. Ada yang catat kemarin? 8 juta. 8.330. 8.330. Nah. Anggaplah seperti itu. Kita masih pakai angka kemarin karena kita telah hitung. Kalau mau pakai angka sekarang juga boleh, tetapi perhitungan kembali. Kita pakai angka kemarin, dianggap dengan angka kemarin insyaallah taala seperti itu yang beredar hari ini. Misal dari 8.330 besok bertambah 9 juta. Besok bertambah 9 juta, bulan depan bertambah 10 juta, bulannya lagi berikut bertambah, bulan berikutnya tidak bertambah, bulan berikutnya tidak bertambah, bulan berikutnya bertambah, sehingga menjadi 11 juta, sampai nanti 1 tahun bertambah, bertambah, tidak bertambah, bertambah, misalnya, terakhir, misalnya tahun depan, sudah menjadi 20 juta misalnya. Maka 20 juta ini dikeluarkan darinya 2,5% dari harta zakat. Adapun yang bukan harta perdagangan, maka tidak, afwan, bukan perdagangan. Ini saya tadi salah dalam menyebutkan. Adapun harta yang bukan dari peruntungan atau pertambahan dari harta tadi, maka tidak digabungkan, tetapi dia dengan perhitungannya sendiri. Dia dengan perhitungannya sendiri. Karena itu, yang peruntungan sendiri, yang bukan sendiri, dengan perhitungan masing-masing, dengan perhitungan masing-masing. Kalau yang tadi yang pertama, ketika telah masa haulnya nantinya, kurang dari itu dia mendapatkan tambahan, maka digabungkan. Tetapi di luar itu, dia memiliki harta yang lain yang bukan dari harta yang pertama, maka tentunya perhitungannya tersendiri dan di haul yang lain. Sehingga tidak ada penggabungan dari satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga zakat tidak semuanya digabung harta tersebut. Tapi zakat dipisahkan masing-masing sesuai dengan bahagiannya, sesuai dengan bahagiannya. Tentunya contohnya mungkin, siapa memiliki emas dan siapa yang memiliki perak, atau seorang memiliki emas dan perak, maka emas dan perak tidak digabung. Emas tersendiri perhitungannya, perak tersendiri perhitungannya. Seandainya telah cukup dengan nisab perak, adapun emas belum cukup, maka emas ini belum dikeluarkan. Yang dikeluarkan hanyalah perak. Difahami ini? Jadi kalau misal emas dan perak ada, kedua barang tersebut, harta tersebut, maka emas dengan nisabnya tersendiri dan perhitungannya tersendiri, tidak digabung dengan perak. Perak dengan perhitungannya tersendiri dan dengan naam, dengan nisabnya tersendiri dan perhitungannya tersendiri. Misal di hari ini kita memiliki emas 20 gram. Sementara emas dikeluarkan ketika berjumlah berapa? 86 gram. Maka emas tidak dikeluarkan karena belum cukup nisab. Tetapi di hari yang sama ini kita memiliki perak 595 gram. Maka perak dikeluarkan zakatnya. Tahun depan, idza hala alaihil haul. Idza hala alaihil haul. Adapun emas yang belum cukup tidak digabung ke perak. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga pengeluarannya sendiri-sendiri. Karena jenis harta berbeda. Walaupun sama-sama mal, tetapi berbeda. Satu emas, satu perak. Demikian juga hewan, onta, sapi, kambing, tidak digabung. Masing-masing dikeluarkan sesuai dengan perhitungannya masing-masing. Mungkin satu orang memiliki kambing dan onta, tetapi perhitungan onta tidak cukup, perhitungan kambing cukup. Maka kambing yang dikeluarkan karena telah cukup nisabnya pada saat berjalannya haul. Adapun onta belum, walaupun onta lebih mahal, tapi belum cukup nisabnya masalahnya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala laisa fil baqar al-awamil sadaqah. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, tidak ada zakat pada sapi pekerja. Tidak ada zakat pada sapi pekerja. Diriwayatkan rawahu Abu Dawud. Harun, Abu Dawud di dalam mana Abu Dawud? Ya Harun. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud mengeluarkan dalam apa, kitab apa? Endak ya Obey, Abu Daud dalam kitab apa? Endak ya Yahya, Abu Daud dalam kitab apa? Sunan Abi Daud. Dalam kitab Sunan Abi Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud, rawahu Abu Daud wad-Daraqutni, dan Imam Ad-Daraqutni dalam kitabnya As-Sunan. Dan Al-Imam Ad-Daraqutni bukan dari pemilik kitab sunan yang empat, atau digolongkan dalam sunan yang empat, tetapi kitabnya namanya juga sunan, dan Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala, imam yang besar, muhaddis yang besar, menjadi sokoh guru dari para muhaddithin dalam ilalul hadith. Berkata Ad-Daraqutni, warrajih, maaf, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni, warrajih, dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang rajih, yang kuat riwayat ini, mauquf juga, waqfuhu aidan. Riwayat mauquf, riwayat yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi riwayat yang disandarkan kepada para sahabat. Riwayat yang disandarkan kepada para sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan bagi antum semuanya dan bagi saya pribadi insyaallah ta'ala. Kemudian kita masuk ke dalam keterangan. Tidak ada zakat pada sapi pekerja. Sebagaimana telah lewat bahwa sapi dikeluarkan zakatnya apabila telah cukup nisabnya. Nisab sapi sudah kita terangkan terdahulu. Yang mana apabila telah cukup nisabnya dikeluarkan zakatnya. Sapi yang dikeluarkan zakatnya ini adalah sapi yang diternakkan dan sengaja dikembangbiakkan dengan diberikan perawatan secara khusus untuk tentunya pengembangan dan pemanfaatannya. Sehingga dia menjadi harta di sisi pemiliknya. Adapun sapi liar tidak diurus, maka tidak ada zakatnya. Demikian sapi pekerja. Sapi pekerja, dia bukan untuk pengembangan harta, tetapi dia adalah hewan yang digunakan untuk membantu pekerjaan. Menggarap sawah, menarik pedati, dan seterusnya. Maka hewan yang seperti ini, kalaupun telah berjumlah, maka tidak dikeluarkan zakatnya karena dia hewan pekerja. Dia adalah hewan pekerja. Demikianlah sempurnanya syariat ini karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan arti kata lain, zakat di dalam Islam diatur dan ada ketetapan-ketetapannya. Tidak semua dizakatkan dan tidak semua dikategorikan harta yang dikeluarkan zakatnya. Bahkan ada harta tidak dikeluarkan zakatnya walaupun itu harta. Tentunya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dengan syariatnya ini. Demikian sapi pekerja yang dimiliki oleh seseorang tidak dikeluarkan zakatnya illa terkecuali Jadi sapi pekerja itu tadi sudah disebutkan misalnya sebagai penggarap sawah. Misal untuk mengangkut barang-barang, air, dan yang lainnya. Menarik pedati, gerobak, dan seterusnya. Ini tidak dikeluarkan zakatnya. Walaupun mungkin berjumlah, berjumlah yaitu sejumlah dengan sapi yang dikeluarkan zakatnya. Karena seorang mungkin memiliki dari beberapa sapi pekerja. Namun, tidak dikeluarkan zakatnya. Karena riwayat ini. Kapan dikeluarkan zakatnya? Tentunya, kalau sapi tersebut dengan hasil yang dia dapatkan, misal sapi pekerja ini untuk menarik penumpang dengan gerobak ataupun dengan tunggangan. Dari hasil pendapatan berupa uang sejumlah dengan kadar perak tadi 595 gram 8.330. Kita angkakan 8.330, ini bukan angka yang pasti tetapi angka yang telah kita ambil kemarin. Maka pada saat itu sapi dikeluarkan uang dikeluarkan apa? Zakatnya dari hasil apa? Dari hasil tarekan atau penumpangan orang yang naik ataupun membayar dengan kendaraan sapi tersebut. Dikeluarkan 2.5%. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga baru saat itu, kalaupun dikeluarkan, dikeluarkan dengan hasilnya, bukan sapinya. Dengan hasilnya, bukan sapinya. Tentunya dibawakan hewan sapi sebagai contoh, demikian yang lainnya. Artinya, apa yang tidak ada nasnya tidak dikeluarkan zakatnya. Kendaraan pribadi yang kita miliki tidak ada zakatnya. Pertama, tidak ada nasnya. Motor, mobil, becak yang kita miliki tidak ada zakatnya karena tidak ada nasnya. Tetapi apabila motor, mobil ini kita jadikan media untuk mendapatkan peruntungan ataupun hasil, misalnya motor dipersewakan, mobil juga demikian, becak juga demikian, misal, dan mendapatkan hasil sejumlah perak tadi 8.330. Misal, ini hasil yang pertama. Karena kalau kurang daripada itu tidak dikeluarkan. Apa yang tidak cukup nisab tidak dikeluarkan. Apabila mencukupi 8.330, maka apabila hala alaihil haul, maka dikeluarkan dari hasil yang didapatkan dari sewa menyewa mobil, motor, beca ataupun yang sejenisnya dari harta kita, dikeluarkan 2.5%. semakin bertambah peruntungan yang didapat, maka digabungkan dengan angka yang pertama, yaitu 8,330. Anggaplah seperti itu. Dia mendapat keuntungan kemudian 1 juta, berarti menjadi 9,330. Idza hala alaihi al-haul, maka keluar 2,5%. Mudah-mudahan difahami. Tetapi kalau tidak dijadikan untuk garapan harta tersebut dalam pencarian peruntungan, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Seberapapun mobil yang dimiliki, 1, 2, 3, 5, 10, 100, misalnya ada yang miliki mobil 100, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Dan sehebat apapun mobil yang dia miliki, mungkin mobilnya harganya 1, mohon maaf, ada orang yang memiliki mobil harganya 1 itu dari harga mobilnya 4 miliar misalnya. 4 miliar dengan 8 juta berapanya tadi? Tapi 4 miliar mobil ini, satu mobil harganya 4 miliar dan itu ada, tidak dikeluarkan zakatnya. Karena itu bukan harta yang ternaskan dikeluarkan zakatnya, kemudian bukan sebagai tempat nam atau bukan sebagai sarana untuk mendapatkan hasil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian rumah tidak ada zakatnya. Tetapi kalau rumah dikontrakkan dan mendapatkan hasil, maka zakatnya ke hasilnya. Cukup atau enggak? Dikeluarkan setelah setahun. Wallahu a'lam bisawab. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Para muhaddis dengan silsilah sanad ini. Para muhaddis dengan silsilah sanad ini. Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, mereka membawanya kepada silsilah yang ma'ruf dan masyhur, dan di sana ada beberapa silsilah yang lain. Sehingga tidak disebut hanya kakeknya langsung, yaitu Abdullah ibnu Abdullah ibnu atau Abdullah ibnu Amr, tetapi mereka menyebut dari cucunya, karena silsilah sanad yang ma'ruf ini. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr ibn Shu'aib, Amr anaknya, Shu'aib bapaknya, jaddihi Abdullah ibn Amr. Naam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau disebut riwayat Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi, demikian penyebutannya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mawaliya yatima, siapa yang diberikan tanggung jawab anak yatim. Siapa yang diberikan tanggung jawab anak yatim. Lahu malun, dan anak yatim ini memiliki harta. Anak yatim ini memiliki harta. Tentunya kalau dikatakan anak yatim itu tidak semuanya gambarannya miskin. Jadi jangan disebut anak yatim sudah pasti fakir miskin, tidak demikian. Anak yatim ada yang bahkan karena bapaknya seorang yang kaya raya, ketika bapaknya wafat, maka hartanya ke anaknya. Jadi anak yatim ini bukan anak yatim yang fakir miskin, tetapi dia mendapatkan harta yang banyak dari orang tuanya. Sehingga kita menepis kesalahpahaman, kalau anak yatim sudah pasti apa? Fakir, miskin, ini tidak benar. Kita lihat dulu siapa anak yatimnya. Karena itu disebutkan di sini, apabila seorang diberikan tanggung jawab anak yatim, lahu mal, ada hartanya. Berarti anak yatim ini punya harta. Dari mana anak yatim itu punya harta? Ya tadi sudah disebutkan, bisa jadi orang tuanya adalah orang yang kaya raya. Dia meninggal dan mewariskan hartanya kepada anaknya. Demikian. Dan anak yatim bukan kesalahpahaman yang beredar, bukan orang yang tidak ada bapak ibunya, hanya sekedar bapaknya, ayahnya, itu anak yatim. Jadi kalaupun dia memiliki ibu, ayahnya telah wafat, maka dia dikatakan anak yatim. Tidak harus ayah dan ibunya apa? Wafat baru dikatakan anak yatim. Tidak demikian. Tapi anak yatim, anak yang telah wafat ayahnya, walaupun ibunya masih ada. Jadi, siapa yang diberikan tanggung jawab anak yatim dan dia memiliki harta, falyattajir lahu, hendaknya dia mengelolanya dengan pengelolaan yang baik tentunya. Hendaknya dia mengelolanya. Kalau kalimat falyat tajir, hendaknya dia mengelolanya dengan perdagangan. Tetapi tidak harus perdagangan. Dia bisa mengelolanya. Wala yatrukhu, jangan dia biarkan harta tersebut, hatta ta'kuluhu shadaqah, harta tersebut dibiarkan tidak dikembangkan, tidak dikelola dengan baik, kemudian harta itu habis sedikit-sedikit dikarenakan zakatnya. Karena harta tidak dikembangkan, tetapi bahkan harta itu dikeluarkan apanya? Zakatnya terus-menerus, sehingga mengurangi harta tersebut. Yang bisa saja, kalau tanpa pengembangan dan tanpa pengelolaan harta tersebut, akhirnya harta itu habis. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dan Al-Imam Ad-Dharqutni juga dalam sunannya. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanad hadis ini lemah. Tetapi dia memiliki pendukung riwayat mursal. Dia mendapat pendukung riwayat mursal. Walahu syahid mursal. Dan riwayat mursal, anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Riwayat yang pada asalnya lemah. Tetapi bisa menjadi kuat dengan dukungan. Dan juga bisa mendukung riwayat yang lain. Demikian dalam ilmu hadis. Demikian dalam ilmu hadis atau secara khusus dalam pembahasan pengkajian tentunya diroyah hadis. Dan hadis mursal, hadis yang disebutkan sampai ke Rasulullah tetapi terputus riwayat sampai ke Rasulullah, baik yang terputus ini sahabat atau bahkan tabi'in, sehingga dikatakan mursal. Demikian secara ringkas keterangan yang bisa kita ambil. Ala kulli hal, riwayat mursal ini mendukung hadis yang lemah ini atau sanad yang lemah ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari fikih hadisnya yang bisa kita ambil bahwa siapapun pemilik harta, maka apabila cukup nisabnya dikeluarkan zakatnya. Sampai pun pemilik harta itu anak yatim yang tidak memiliki ayah lagi, tetapi hartanya cukup nisabnya dikeluarkan apa? Zakatnya. Tidak melihat dia yatim atau tidak, tetapi zakat bagi semua pemilik harta yang telah cukup nisabnya. Sampai-sampai di antara ulama, mereka berpandangan yang memiliki hutang sekalipun, apabila telah cukup nisabnya, maka keluar zakatnya. Dan yang dihutangi, sahibu piutang, yang dihutangi sahibu piutang atau orang yang dihutangi, maka uangnya yang dihutangi ini pun apabila telah cukup nisabnya keluar zakatnya. Demikian orang yang berhutang, di antara pendapat mereka ulama demikian. Kita katakan di antara karena tidak didapatkan kesepakatan. Cuman dari keterangan ini menunjukkan siapa yang harta zakat hartanya telah cukup nisabnya dikeluarkan apanya? Zakatnya. Di sini anak yatim, karena telah cukup nisabnya dikeluarkan zakatnya. Yang kemudian kedua dari riwayat ini, bahwa seorang yang diamanahi, diberi tanggung jawab anak yatim, boleh baginya bertindak tanduk dengan harta anak yatim dalam rangka maslahat untuk anak yatim. Boleh baginya bertindak tanduk dengan harta anak yatim dalam rangka maslahat untuk anak yatim. Kalau dia diberi tanggung jawab, amanah, memelihara, menjaga, mengurus anak yatim tersebut. Tetapi kalau dia dari orang yang kaya pula, orang yang berkemampuan, maka dia jaga dirinya dari mendapatkan dari bagian anak yatim. Tetapi kalau dia dari orang yang tidak mampu, maka dia boleh mengambil dengan mengelolanya dengan baik. Dengan mengelolanya dengan baik. Dan secukupnya, tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Dalam suratul Maidah ayat yang ke-152, yaitu janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan apa yang lebih baik. Yaitu, kalau dia terpaksa menggarap, mengelola harta tersebut, dia memperhitungkan bahwa dari pengelolaan ini tidak akan merugikan anak yatim. Kedua, dari pengelolaan tersebut, dia hanya sekedar mengambil suatu yang menjadi kebutuhannya, tidak berlebihan, tidak secara berlebihan. Tetapi kalau dia dari orang yang mampu atau kaya, dia menjaga dirinya dari harta tersebut. Dia menjaga dirinya dari harta tersebut. Demikianlah terhadap harta anak yatim. Ketika harta tersebut digarap ataupun dikelola dengan baik, maka akan didapatkan peruntungan, yang dengan peruntungan ini tidak akan memudaratkan anak yatim ketika dikeluarkan zakatnya, di mana zakat yang dikeluarkan tidak akan mengurangi hartanya. Tetapi kalau tidak digarap, semata-mata dikeluarkan harta anak yatim, seterusnya itu bisa menghabiskan harta tersebut. Dan ini tidak terbimbing oleh syariat. Bahkan, dia mengelola harta tersebut agar harta anak tersebut berkembang, walau meskipun dikeluarkan zakatnya. Walau meskipun dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karenanya siapa yang diberikan amanah anak yatim, baginya untuk menjaga dirinya dengan apa yang menjadi hak anak yatim tersebut. Apa yang menjadi hak anak yatim tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian harta anak yatim nantinya akan diberikan kepada anak yatim ini ketika dia berakal. Dia telah mampu mengelola, bertindak tanduk dengan hartanya sendiri. Selama dia tidak mampu, maka tidak boleh diberikan karena akan memudaratkan dia sendiri. Demikianlah yang bisa kita ambil dalam keterangan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi semua harta dikeluarkan zakatnya sampai pun harta anak yatim. Kemudian bagi orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengasuh ataupun merawat anak yatim, kalau anak yatim ini memiliki harta, maka dia dalam beberapa keadaan tadi, kalau dia dari orang kaya, dia tidak mengambil sedikit pun dari harta anak yatim karena dia sudah memiliki kekayaan. Tapi kalau dia tidak memiliki kekayaan dan dia juga dari orang yang tidak mampu, maka dia mengambil dengan cara menggarap dan mengelolanya dengan baik. Jangan dia ambil tanpa dia garap, dia kelola, nanti akan menjadi berkurang. Dia ambil, kemudian dikeluarkan dengan harta zakat, akhirnya habis hartanya anak yatim tersebut. Tapi dia garap, dia kelola dengan baik, nanti dari pengembangan, dia bisa mengambil dari bahagian yang secukupnya untuknya sesuai dengan hajatnya, dan bisa dikeluarkan darinya dari harta zakat karena tidak menghabiskan harta anak yatim tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaum bi sadaqatihim apabila pengumpul zakat atau yang disebut dengan jubatus zakat datang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaum bi sadaqatihim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau orang-orang yang memiliki zakat apabila datang orang-orang yang memiliki zakat menyerahkan zakat mereka kepada beliau. Jadi apabila datang kepada beliau orang-orang yang memiliki harta zakat menyerahkan kepada beliau harta zakat tersebut, qala Allahumma salli alaihim muttafaqun alaihi. Nabi pun mengatakan Allahumma salli alaihim atau Nabi pun mendoakan mereka. Nabi pun mendoakan mereka. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, hadis muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tetapi dia tidak muttafaq alaihi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi dia muttafaq alaihi. InsyaAllah ta'ala akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, bahwa dari penerima zakat bukan orang yang membayar zakat, tetapi penerima zakat. Sama saja itu pemerintah yang nantinya zakat ini akan dimasukkan ke Baitul Mal, atau sama saja penerima secara langsung, yaitu person-person dari 8 orang yang berhak menerima harta apa? Harta zakat. 8 asnaf yang menerima harta zakat. Atau sama saja amil. Yang dalam hal ini amil pekerja pemerintah, tentunya dalam menerima dan mengambil zakat. Apabila seorang memberikan zakatnya, atau kaum muslimin telah memberikan zakatnya, maka bagi mereka, pemerintah amil ataupun mustahik, mendoakan orang yang memberikan zakat. Mendoakan orang yang memberikan zakat. Sebagaimana riwayat tadi, datang mereka memberikan zakat kepada Rasulullah. Tentunya bukan diberikan kepada Rasulullah, tetapi diberikan kepada Rasulullah yang Rasulullah nanti menempatkannya di mana? Di Baitul Mal. Maka beliau pun mendoakan mereka. Beliau pun mendoakan mereka. Dan di antara doa yang diajarkan, seperti apa yang datang keterangannya dari para ulama, atau di antara doa yang baik untuk dikatakan, seperti apa yang datang keterangannya dari para ulama, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita waja'alahu laka tahuran. Yaitu, semoga Allah memberikan pahala dengan apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberkahi dengan apa yang tersisa dan menetap dari harta yang engkau, yang ada padamu. Dan mudah-mudahan dari harta zakat yang engkau keluarkan ini, ja'alahu laka tahura, Allah menjadikannya pensuci bagi hartamu dan dosa-dosamu. Pensuci darimu dari dosa-dosamu. Tentunya mendoakan adalah amalan yang disenangi. Sama saja kita tidak mendapatkan apa-apa, terlebih lagi kita mendapatkan hadiah, pemberian, ataupun mendapatkan suatu yang menyenangkan dan membahagiakan kita dengan pemberian tersebut. Demikian halnya dengan harta zakat yang dikeluarkan oleh seseorang, kemudian disalurkan kepada misalnya kita yang berhak, atau mereka wakil daripada kaum muslimin, pemerintah. Maka dari amalan yang disenangi dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mendoakan siapa yang memberikan zakat. Mendoakan siapa yang memberikan zakat. Yaitu sebagaimana telah kita dapatkan riwayat tadi, mendoakan Rasulullah SAW, mendoakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di antara doa yang dibacakan seperti yang disebutkan, ajarakallahu fima a'toita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura wallahu a'lam bisawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena dengan doa orang yang mengeluarkan hartanya menjadi senang, menjadi bahagia, dan orang yang mendapatkan penyaluran harta zakat tersebut pun menjadi bahagia. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi, sehingga bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya, dalam pelaksanaan dan penunaian tentunya berkaitan dengan harta zakat yang kita miliki atau berkaitan dengan zakat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.